الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال حماد بن سلمة أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا طيب مسكن فيه مال وهلي لهوي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمي هوي بن أخطب ما فعل مسك هوي الذي جاء به من النظير قال أذهبته النفقات والهروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير فمسه بعذاب وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت هيا يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الهقيق وأحدهما زوج صفية بنت هيي بن أخطب وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكس الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض ونصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون يقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهم. Berkata Hammad bin Salamah, Amba'ana Ubaidullah ibn Umar, disampaikan kepada kami oleh Ubaidullah ibn Umar dari Nabi, dari ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala ahla Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi Khaybar. Kita ingatkan ulang, Yahudi Khaybar, Khaybar ini adalah wilayah subur di tengah padang pasir antara Madinah dengan Syam. Barakallahu fikum. Dihuni oleh orang-orang Yahudi. Qatala la khaybar hatta alja'ahum ila qasrihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka sampai mereka masuk ke benteng mereka. فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوا أن يجلوا منها أي akhirnya zar barakallahu fik perkebunan mereka, korma mereka, tanah mereka menjadi milik kaum muslimin. Fasalahuhu ala ayyujlu minha walahum ma hamalat rikabuhum wali rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safra wal bayda. Maka mereka orang-orang Yahudi musalahah, yakni damai dengan Rasulullah untuk mereka pergi meninggalkan Khaybar. dengan apa yang bisa dibawa oleh kendaraan mereka. Dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safra wal bayda, emas dan perak. Ditinggalkan oleh mereka tanah, kebun, pepohonan. Washtarata alaihim alla yaktumu wa la yughayyibu syai'a. Dengan catatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan catatan dari Rasulullah bahwa mereka pergi tanpa menyembunyikan sesuatu dari emas, perak atau pokoknya apa yang biasa mereka bawa, bawa. Baik. Fa in fa'alu fala dhimmata lahum wala 'ahd. Kalau mereka melakukan pengkhianatan ini, karena mereka sudah mengatakan yang merah dan yang putih, yang merah maksudnya emas, putih maksudnya perak. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari harta mereka. Kata Rasulullah, kalau kalian menyembunyikan sesuatu maka tidak ada perlindungan untuk kalian. Faghayyabu maskan fihi malun wa hulin li Huyay bin Akhtab. Maka mereka pun menyembunyikan maskan, yakni wadah yang besar berisi harta, emas dan perhiasan milik Huyay bin Akhtab. Wakana ihtamalahu ma'ahu ila Khaybar hina ujliyatin Nadhir, dari Banu Nadhir. Dulunya mereka bawa ke Khaybar ketika mereka diusir dari kota Madinah, yakni Banu Nadhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammi Huyay bin Akhtab, Rasulullah berkata kepada pamannya Huyay bin Akhtab, ma fa'ala masku Huyay alladhi ja'a bihi minan Nadhir. Bagaimana kabar tentang peti atau wadah milik Huyay bin Akhtab yang dia bawa dari Banu Nadhir? Qala adhabathu an-nabaqat wal hurub. Sang paman mengatakan, oh sudah habis, habis dipakai untuk nafakat, ini kebutuhan-kebutuhan, dipakai untuk peperangan. Faqala lahdu qaribun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaraknya tidak terlalu jauh dari berangkatnya Huyay bin Akhtab dari kota Madinah sampai ke Khaybar. Yani rentang waktu tidak begitu lama, kok habis? Mana mungkin. Wal malu aktsaru min dzalik. Dan harta lebih banyak dari itu. Kemana semua itu harta? Pada fa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Zubair famassahu bi'adzab. Pamannya Huyay bin Akhtab ini diserahkan kepada Az-Zubair, kemudian massahu bi'adzab, kemudian dia disiksa. Famassahu bi'adzabin. Waqad kana qabla dzalika dakhala kharbatan. Sebelumnya dia telah masuk ke kharbah, yakni ini sesuatu dari bangunan yang telah runtuh. Faqala qad ra'aytu Huyayyan yatufu fi kharbatin hahuna. Dia mengatakan, aku dulunya pernah melihat Huyay, dia keliling di tempat-tempat ini. Fadhahabu fatafu fawajadu al-maska fil kharbati. Maka mereka pun mencari harta karun itu, maka mereka pun mendapatinya memang di bawah runtuhan. Faqatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnai Abil Huqaiq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua putra Abil Huqaiq, yakni tokoh Yahudi Khaybar. Ahaduhuma zauju Safiyyah bintu Huyay, yang satunya itu merupakan suaminya Safiyyah bintu Huyay yang berikutnya akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasubiya wasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahum wa dharariyahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka. Wa qasamalahum bi annaksi alladzi nakathu, dan Rasulullah membagi-bagi harta mereka karena pengkhianatan mereka. Jadi seandainya mereka tidak berkhianat, masih banyak harta mereka yang bisa mereka bawa. Tapi karena berkhianat, mereka menyembunyikan sesuatu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumnya. Sama, masyaallah. طيب وسب رسول الله نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا karena pelanggaran karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Wa arada ayujliyahum minha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk mengusir mereka keluar, laki-lakinya pokoknya keluar semuanya. Anak perempuan, istri-istri mereka, anak-anak mereka semua jadi tawanan, semua jadi budak dan dibagi-bagi. Faqalu ya Muhammad. Orang-orang Khaybar pun mengatakan, "Ya Muhammad, da'na nakunu fi hadhil ard nuslihuha." Orang-orang Yahudi mengatakan, "Ya Rasul, ya Muhammad, biarkan kami tetap tinggal di negeri ini, kami yang akan mengelolanya. Kami akan merawatnya." Baik. "Wa naqumu 'alaiha wa nahnu a'lamu biha minkum." Karena kami yang lebih paham tentang pertanian daripada kalian, dan memang pertanian butuh ilmu. Sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya butuh ilmu. Pertukangan butuh ilmu dan keterampilan, pertanian juga butuh ilmu. Ilmu pertanian. Mungkin orang yang tidak pernah dengar mungkin mengatakan rumit luar biasa. Sama seperti pertukangan, sama seperti peternakan juga demikian. Barakallahu fikum. Ya harus diilmui dulu, bukan cuma sekedar oh melihat keberhasilan orang, oh enggak bisa. Anda harus memulai dari nol sebagaimana juga mereka memulai dari nol. Dan jangan lihat keberhasilannya tok, lihat bagaimana mereka memulai. Bagaimana kerja kerasnya mereka. Pertukangan juga demikian. Keterampilan-keterampilan yang lainnya juga demikian. Para pedagang yang sukses juga demikian. Barakallahu fikum. Jangan dilihat, oh berhasil dia. Ana mau jadi pedagang, subhanallah. Ana antum lihat dulu bagaimana cara mereka berdagang, bagaimana keberhasilan mereka, bagaimana mereka bisa berhasil. Bagaimana kerja keras mereka. Barakallahu fikum. Tidak instan keberhasilan itu. Maka orang-orang Khaybar mengatakan, "Nahnu a'lamu biha minkum, kami lebih tahu mengurusi kebun daripada kalian." Walam yakun Rasulillah wala li ashabihi gilmanun yakumun 'alaiha. Sementara di sisi lain Rasulullah dan para sahabatnya tidak memiliki apa? Tidak memiliki anak-anak atau budak yang bisa mengolah tanah Khaybar. Karena tanah Khaybar sudah sekali lagi kita katakan sudah milik kaum muslimin. Tanah Khaybar sudah menjadi milik kaum muslimin. Di sisi lain Rasulullah dan para sahabatnya masih sibuk dengan penyebaran Islam, dakwah ilallah, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Barakallahu fikum, untuk berdakwah, untuk jihad fi sabilillah, tidak ada kesempatan untuk mengolah tanah. Barakallahu fikum. Wa kanu la yafraguna yaqumuna 'alaiha, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu untuk mengurusi kebun. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terus rezeki mereka para sahabat dari mana? Ya dari ghanimah. Rezeki para sahabat setelah itu dari ghanimah. Walaupun dulunya orang-orang muhajirin kerjanya dagang. Barakallahu fikum. Orang-orang ansar kerjanya berkebun. Barakallahu fikum. Akan tetapi setelah datangnya Islam, kesibukan ini sudah barakallahu fikum sudah lebih cenderung kepada berperang dan menyebarkan Islam. Dikit-dikit keluar lagi, dikit-dikit keluar lagi, dikit-dikit keluar lagi. Utusan sana, utusan sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ini, perang itu. Subhanallah. Tidak ada waktu untuk berkebun. Ya kalau ada rezeki melalui ghanimah atau fai, alhamdulillah. Dan mereka mendapatkan itu memang. Ashabus Suffah, orang-orang yang miskin yang hijrah dari tempat tinggal mereka untuk menyelamatkan agama dan keyakinannya, mereka lari dari kampung halamannya tanpa membawa apa-apa. Pokoknya bagaimana dia bisa selamat keluar dari negerinya menuju Madinah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak puluhan orang yang seperti ini modelnya. Sehingga diserang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki keluarga. Tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta benda. Ada serang di masjid. Di sana mereka tinggal, makanya mereka dikatakan ashabu as-suffah, orang yang tinggal di suffah. Suffah itu serang di masjid. Serang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama itu mereka di situ, enggak mereka satu demi satu keluar dari suffah tersebut. Begitu mereka mendapat ganimah, mereka alhamdulillah beli rumah, kemudian menikah, berkeluarga, akhirnya mereka memiliki keluarga. Akhirnya tidak ada lagi ashabus suffah. Barakallahu fikum. Mereka akhirnya sudah memiliki rumah masing-masing, keluarga masing-masing. Subhanallah. Wa kanu la yafraghuna fayaqumuna 'alayha. Para sahabat tidak memiliki anak-anak, tidak memiliki budak untuk mengerjakan dan mengelola tanah tersebut. Karena butuh sekali lagi, butuh keahlian, butuh pengalaman untuk mengolah tanah. Barakallahu fikum. Apalagi kalau mau diintegrasikan dengan peternakan. Barakallahu fikum. Digandengkan perkebunan dengan peternakan. Lebih butuh lagi ilmu bagaimana caranya jalan dua-dua. Fa'atahum khaybar ala anna lahum asyatra min kulli zara. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kembali kepada orang Khaybar untuk dikelola, untuk digarap, untuk dirawat, dengan catatan hasilnya dibagi dua. Separuh untuk penggarap dan separuh pemilik tanah. Pemilik tanah kaum muslimin dan penggarapnya adalah orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ini juga pertanda bolehnya kita muamalah dengan orang-orang kafir dengan muamalah duniawiyah. Paham barakallahu fikum? Boleh kita muamalah dengan orang kafir dengan muamalah duniawiyah, sewa menyewa, kerja dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah menyerahkan Khaybar ke orang-orang Yahudi untuk mereka garap. Ala anna lahum syatra min kulli zar'in wa kullu thamarin ma bada li rasulillahi ay yuqirrahum. Pokoknya setiap tahunnya atau setiap panennya mereka separuh, Rasulullah separuh. Barakallahu fikum. Atau kalau di zaman sekarang ini sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Barakallahu fikum. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membolehkan mereka menggarapnya. Baik. Ternyata mereka masih menggarapnya sampai Rasulullah meninggal dunia. Mereka menggarapnya tetap sampai Abu Bakar meninggal dunia. Sampai pada saat kepemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu, maka Umar pun mengusir mereka keluar semuanya dari Khaybar. Karena kejahatan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Orang Yahudi khabith. Licik. Barakallahu fikum. Wa kana Abdullah ibn Rawaha yakhrusuhu alaihim kama taqaddam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dan menugaskan Abdullah ibn Rawaha ayakhrusahu alaihim kama taqaddam. Setiap hendak panen datanglah Abdullah bin Rawaha ngitung pohon korma dan melihat oh pohon korma ini hasilnya sekian nanti, maka separohnya ini ya sekian, separohnya ini sekian kintal, kalian bawa ke kota Madinah. Subhanallah, hebatnya para sahabat. Barakallahu fikum. Kharsh namanya, mengira-ngira, dan ini jarang sekali meleset. Meleset pun ya ini kadrun yasir. Barakallahu fikum. Sama dengan tangan orang yang sudah terbiasa menimbang. Barakallahu fikum. Tapi yang sudah biasa menimbang, oh ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini 3 kilo. Barakallahu fikum. Ini karena kebiasaan. Sama seperti jagal kambing misalnya, dia cuma tepuk itu kambing tak tak tak tak. Oh, ini dagingnya cuma 7 kilo ini. Coba sembelih. Disembelih tak tak tak tak. Dagingnya dikantung betul 7 kilo. Ya lebihnya 1 on 2 ons, enggak sampai setengah kilo. Barakallahu fik. selisih dari perkiraan, namanya kharas. Seorang dengan kebiasaannya luar biasa, barakallahu fiikum. Orang yang sudah biasa mengukur-ngukur, dia lihat, oh ini apa meter ini dia. Apa meter setengah, apa meter lebih sedikit. Kenapa? Dari kebiasaan dia. Nah, sama seperti ini pula. Abdullah bin Rawaha diberikan kemampuan, kelebihan oleh Allah SWT untuk barakallahu fiikum menghitung dan memperkirakan, oh ini korma ini sekian, sekian pohon, per kormanya sekian, ada beberapa pohon yang tidak berbuah atau buahnya kurang bagus, maka taruhlah sekian semuanya, separohnya itu kalian bawa ke kota Madinah. Disebutkan memang sekian kintal kalian bawa ke kota Madinah, langsung ditetapkan. Bukan dikatakan oh, separohnya bawa, enggak, mereka akan dusta. Orang Yahudi licik, barakallahu fikum. Maka dikatakan kalian mestinya membawa sekian kintal ke kota Madinah. Mereka mau mengatakan, ya Barawaha, oh itu terlalu besar, terlalu banyak itu dia. Maunya dikurangi. Maka Abu Rawah mengatakan, jumlah yang aku sebutkan tadi untuk kalian, sisanya untuk kami, silakan. Mereka mengatakan, ya kurang lebih sama jo, barakallahu fikum. Karena memang perkiraannya seperti itu, separohnya. Kalau kalian tidak mau yang anda sebutkan, ya yang kami sebutkan itu ya untuk kami, silakan sisanya untuk kalian. Subhanallah, ini kehebatan, barakallahu fikum. Ini karena kebiasaan. Walam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da sulhi illa ibni Abil Huqayq linnakthi alladziina kafu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh seorang pun setelah perjanjian itu kecuali dua orang tadi, dua putra Abil Huqayq linnakthi alladziina kafu, karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Baik. Kenapa? Fa innahum syaratu in ghayyabu aw katamu faqad bari'at minhum dhimmatullahi wa dhimmati rasulih. Fa ghayyabu. Fa innahum syaratu, karena mereka memberi syarat, kalau mereka memendam sesuatu, menimbun sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka dan rasulnya berlepas diri. Fa ghayyabu, ternyata mereka memendam, tidak mau menyerahkannya ke Rasulullah. Memang harta banyak, emas dan perak, dan perhiasan-perhiasan. Faqala lahum aynal malu alladhi kharajtum bihi minal madinati hina ajlainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putranya Huyai bin Akhtab ini, di mana harta benda yang kalian bawa dari kota Madinah ketika kami mengusir kalian keluar daripadanya? Qalu dahaba. Fahalahu ala dalika. Mereka mengatakan sudah habis, dahab, sudah habis itu emas, perak, segala sesuatu. Fahalahu ala dalika. Mereka bersumpah bahwa telah habis dimakan oleh kebutuhan. Kami butuh makan, kami butuh minum, kami butuh pakaian, kami butuh ini dan butuh itu. Biaya perang dan sebagainya. Maka habislah. Subhanallah. Baik. Fa'atra bayunu ammi kinanat 'alayhi ma bil malihi nadafahu Rasulullah SAW ila Zubair yu'adzibahu. Fa'atra ibnu ammi Kinanah 'alayhi ma bil mal. Maka mengakulah ibnu ammi Kinanah, baik, 'alayhi ma atas keduanya ini, bil mal hina dafahu Rasulullah ila Zubair yu'adzibuhu. Setelah disiksa barulah dia ngaku bahwa ditimbun itu, barakallahu fikum, emas dan perak. Pada Rasulullah kinana ila Muhammad bin Maslama faqatalahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan, barakallahu fikum, kinanah kepada Muhammad bin Maslama dan dipenggal lehernya. Wa yuqalu inna kinatahu wa kana qatala akhahu Muhammad bin Maslama. Dan dia juga mengatakan bahwa kinanah inilah yang dulunya yang membunuh saudaranya Muhammad bin Maslamah, yakni Mahmud bin Maslamah. وسبى رسول الله صفية بنت هيي بن أخطب وابنة عمتها. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan Safiyyah bintu Huyai dan ibnatu ammatiha, putri bibinya. Wa kana Safiyyah tahta Kinanah bin Abi Al-Huqayq. Dan Safiyyah dulunya merupakan istri dari Kinanah bintu ibnu Abi Al-Huqayq. Wa kana arusan hadisatu ahrim bidukul. Dan Safiyyah dengan Kinanah ini baru saja menikah, pengantin baru. Barakallahu bikum. Kemudian Khaybar diserang. Fa amara Bilalan ay yadhhab biha ila rahlihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Bilal untuk membawa Safiyyah ke tempat Rasulullah. Fa marra biha Bilalun wasata al-qatla fa kariha dhalika Rasulullah wa qala idhhab. Adhhabat ar-rahmat. Pamarra biha Bilalun wasatal qatla. Kemudian Bilal membawa Safiyyah melewati orang-orang yang sudah terbunuh dari orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan kondisi itu. Rasulullah mengatakan, "Adhabar rahmatu minka ya Bilal." Apakah sudah hilang perasaan rahmatmu, kasih sayangmu, wahai Bilal? Yakni seorang perempuan kau bawa melewati bangkai-bangkai orang yang sudah terbunuh, akan tersayat-sayat hatinya, akan terluka, akan sedih, akan macam-macam. Taulah perempuan. Semestinya engkau tidak bawa dia melewati mayat-mayat itu. Sampai Rasul mengatakan, adhabar rahmatu minka ya Bilal. Apakah rahmat itu sudah hilang dari engkau wahai Bilal? Kenapa engkau membawa Safiyyah melewati jenazah-jenazah itu? Wa'arada alaiha Rasulullah al-Islam. Rasulullah SAW menawarkan kepada Safiyyah keislaman. Fa'aslamat. Maka dia pun masuk Islam. Fa'aslamat. Fastafaha li nafsihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya untuk beliau sendiri. Barakallahu bikum. Sebagai budak. Baik, kan sudah kita tahu, semua perempuan dan anak-anak laki dan perempuan menjadi tawanan. Barakallahu bikum. Jadi budak, dan laki-laki ya dibiarkan di sana untuk bekerja. Barakallahu bikum. Bekerja di lahan perkebunan milik kaum muslimin di Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Safiyyah dan dia pun masuk Islam, dan Rasulullah memilih dia sebagai budaknya. Wa ataqaha, dan Rasulullah memerdekakannya. Rasulullah memerdekakan Safiyyah, wa ja'ala idqaha sadaqaha, dan menjadikan maharnya itu berupa pembebasannya dia dari perbudakan. Rasulullah menjadikan mahar pembebasannya dari perbudakan sebagai mahar untuk Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Subhanallah. Wabana biha bittariq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Safiyyah di perjalanan pulang. Wa aulama alaiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah di perjalanan pulang dari Khaybar. Wa ra'a fi wajhiha khadrah fa qala ma hadha, qala ya Rasulullah ra'aitu qabla qudumika alaina ka'anna al-qamara zala min makanihi fa sakata fi hajri wa la wallahi ma adhkuru min sya'nika shay'a. Faqasastuha ala zawji falatama wajhi wa qala tamannina hadzal malik alladhi bil madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam bermalam pertama dengan Safiyyah bintu Huyai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat warna biru di pipi Safiyyah, berwarna apa? Berwarna hijau atau kebiru-biruan. Bekas benturan. Faqala ma hadza, kata Rasulullah, kenapa ini kok ada biru di pipimu, di wajahmu ini? Qultu ya Rasulullah ra'aitu qabla qudumika 'alaina, ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpimu sebelum engkau datang ke sini dengan pasukanmu, kaannal qamara zala min makanihi, seakan-akan aku melihat bulan itu lepas dari tempatnya. Fasa kata fi hajri, kemudian bulan itu terjatuh di atas pangkuanku. Fasa kata fi hajri, wala wallahi ma adzkuru min sya'nika syai'a. Demi Allah aku tidak tahu tentang urusanmu sedikit pun ya Rasulullah. Baik. Faqasatuha ala zauji, aku kisahkan itu ke suamiku. Ini aku mimpi bahwa bulan jatuh turun ke pangkuanku. Barakallahu fikum. Falatama wajhi, suamiku pun langsung menempeleng keras wajahku sambil mengatakan, "Tamannanina hadzal malik alladzi bil Madinah?" Engkau berangan-angan bahwa engkau akan bersuamikan sang raja yang ada di kota Madinah ini. Yang dimaksud raja adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Dan ternyata menjadi kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersunting Safiyyah bintu Huyai. Masya Allah. Baik. Wa syakka sahabatu, ini juga barakallahu fikum faedah bahwa walimah itu barakallahu fikum ya di mana-mana pun boleh dilakukan, di perjalanan juga boleh. Baik. Dengan jamuan sederhana pun boleh. Tidak selamanya dan tidak semestinya dalam kondisi mewah semua sampai menghabiskan uang ratusan juta, bahkan di tempat tertentu miliaran. Tidak sepantasnya seperti itu. Barakallahu fikum. Karena hanya membuang-buang harta. La haula wa la illa billah. Apalagi kalau hanya sekedar memaksa-maksa diri untuk membuat acara besar-besaran. Hitung para hitung ternyata dia ngutang. Barakallahu fikum. Perkiraan mereka tamu bakal datang banyak dan mereka akan membawa amplop. Ternyata di amplop-amplop itu ada yang kosong, ada yang cuma 2.000, ada yang 5.000. Barakallahu fikum. Banyak amplop tapi ya sekedar, subhanallah, hitung para hitung ngutang nombok, subhanallah. Nah ini juga karena pengen dianggap, pengen dikatakan hebat, pengen dikatakan itu. Ya sejatinya uang bisa dipakai untuk modal untuk anak yang baru nikah, kan demikian. Pakai buka usaha lah atau apa, ketimbang hanya sekedar dibuang-buang begitu saja. Dalam artian dipanggil orang-orang yang tidak mau memakan makanan itu. Yang dipanggil dan diundang orang kaya. Sementara orang kaya ada yang kolesterol, ada yang diabetes, ada yang asam urat, ada yang jantung, ada macam-macam sudah. Sehingga dia ambil banyak-banyak ya, bukan untuk dimakan. Cuma sekedar mau menggembirakan pemilik acara bahwa dia ambil banyak di piringnya. Makan 2 sendok, 3 sendok kemudian disimpan di bawah kursi. Baik. Giliran selesai acara 3 drum nasi serta lauk pauknya ada di dalam. La hawla wala quwata illa billah. Baik. Kenyataan barakallahu fikum. Walimah itu sederhana-sederhana saja. Secukupnya saja. Dan yang memang dipanggil adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk makan. Barakallahu alaikum. Ini orang-orang kaya yang dipanggil. Tetangga sebelah orang miskin tidak dipanggil. La hawla wa la quwata illa billah. Baik. Jadi yang namanya walimah ya tidak perlu terlalu mewah. Tidak perlu terlalu, bukan berarti tidak perlu pakai daging sesuai dengan keadaan. Ana wallahi barakallahu bikum pernah menghadiri walimanya ikhwah. Enggak pakai daging. Cuma telur dan tempe. Telur dengan berbagai macam variannya. Ada yang di dadar, ada yang di mata sapi, ada yang di almuin berbagai macam. Baik. Kemudian tempe, tempenya juga macam-macam, tempe goreng, tempe macam, tempe macam-macam tempenya. Sayur ya enggak ada daging sama sekali, enggak ada daging. Cuma tempe deng tolor. Enak juga makan, alhamdulillah. Subhanallah. Dan semua makan, yang kolesterolan juga makan. Subhanallah. Dan pernah juga ana menghadiri berlawikum acara walimah. Cuma 2 ekor ayam. Walimah. Subhanallah. Acaranya sederhana. Yang hadir cuma puluhan orang. Yang penting orang tahu bahwa si fulan telah menikah dengan si fulana. Barakallahu. Iklan. Subhanallah. Wa syakka sawatu ali taqadaha suriyatan au zaujatan. Dan para sahabat ragu-ragu apakah Rasulullah menjadikan dia budak atau budak yang dijadikan barakallahu fikum ibu untuk anak-anaknya atau zauja atau jadi istri setelah dia dimerdekakan. Faqalu unduru in hajabaha fahiya ihda nisa'ihi. Maka mereka pun mengatakan, silakan lihat in hajabaha, kalau Rasulullah menghijabinya maka dia adalah salah satu di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fahiya mimma malakat yaminuhu. Kalau tidak, maka dia hanya sebagai budak. Falamma raqiba ja'ala thawbahu alladhi irtada bihi ala dhahriha wa wajhaha thumma shadda tarfahu tahtahu. Falamma raqiba, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mengendarai kendaraan, ja'ala thawbahu alladhi irtada bihi ala dhahriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pakaian beliau di atas barakallahu fikum, di atas Safiyyah dan menutupi badannya serta wajahnya, pertanda bahwa Safiyyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syadda tarfahu tahtahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ujung kain itu di bawah beliau. Fata'akharu anhu fil masyir wa 'alimu annaha ihda nisa'ihi. Fata'akharu anhu fi masyirihi fi al-masyir. Maka para sahabat pun ta'akharu, agak sedikit berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Wa 'alimu, mereka pun akhirnya yakin bahwa Safiyyah adalah salah satu di antara istri-istri Rasulullah. Walamma kalima liyahmilaha 'ala ar-rahl tayyib ajallathu antada'a qadamahu 'ala fakhidhihi fa wada'at rukbataha 'ala fakhidhihi tsumma rakiba. Walamma qadima liyahmilaha 'ala ar-rahil, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk membawanya, menaikkannya ke atas kendaraan, ajallat antada akadamaha 'ala fakhidhihi, maka Safiyyah kurang enak barakallahu bikum kurang enak meletakkan kakinya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke kendaraan. Fa wada'at rukbataha ala fakhidhihi tsumma rakibat. Maka Safiyyah meletakkan lututnya, bukan kakinya. Meletakkan lututnya kemudian naik ke kendaraan tersebut. Walamma bana biha ba'da Abu Ayyub lailatahu qa'iman qariban min qubbatihi akhidan biqa'imis sayfi hatta asbah. Walamma bana biha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam pertama dengan Safiyyah bata Abu Ayyub lailatahu qa'iman qariban min kubbatihi. Tegaklah Abu Ayyub di malam itu untuk mengawal dan menjaga kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiran bi qa'imi sayfi hatta asbah. Senantiasa memegang ujung pedang. Barakallahu fiikum. Pegang pedang sampai pagi. Falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara Abu Ayyub hina ra'ahu qad kharaja, fas'alahu Rasulullah ma laka ya Abu Ayyub? Faqala lahu ariqtu lailati hadhihi ya Rasulullah lama dakhalta bi hadhihi al-mar'ah. Dzakartu annaka qatalt abaha wa akhaha wa zawjaha wa 'ammata 'ashiratiha, fakhitu an tuqtalaka padahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ma'rufa. Maka ketika Rasulullah SAW keluar dari kubah itu di subuh hari, dilihat oleh Abu Ayyub yang sepanjang malam menjaga dengan siaga satu. Abu Ayyub langsung mengatakan alhamdulillah. Baik. Yani Rasulullah SAW bertanya, kenapa wahai Abu Ayyub, malaka ya Abu Ayyub? Faqalahu ariktu lailati hadhihi ya Rasulullah, aku sangat khawatir malamku ini ya Rasulullah. Engkau bersama dengan seorang perempuan. Engkau bersama dengan seorang perempuan malam ini. Dakartu annaka qatalta abaha. Aku ingat bahwa engkau telah membunuh ayahnya, membunuh suaminya, barakallahu, membunuh saudara-saudaranya dan semua kerabat-kerabatnya. Fakhiftu an taghtalak. Maka aku khawatir dia melakukan makar terhadap engkau ya Rasulullah, walaupun perempuan. Baik. Kekhawatiran sahabat luar biasa. Fadhahika Rasulullah wa qala lahu khaira, maka tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kekhawatiran itu. Dan Rasulullah sallallahu mengatakan sesuatu yang sangat baik untuk Abu Ayyub karena perhatiannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah.